Dan Bapak Niko, selamat siang Pak Niko. Selamat siang. Iya, seperti apa pendapat Anda? Waduh, itu apa nggak tahu malu ya? Gitu udah kena di itu atau belaga lupa atau gimana sih? Itulah komentar saya. Oke, baik, terima kasih Pak Niko untuk partisipasinya. Di belakang Pak Niko sudah siap bergabung ada Bapak Yudi. Halo Pak Yudi, selamat siang Pak Yudi. Selamat sore Bu. Oke, silakan pendapatnya. Komentar saya mah cuma satu, jaksa lagi. Pusing kita dengarnya. Udah, makasih. Oke, terima kasih Pak Yudi. Yang berikutnya, halo Pos FM. Ya, halo. Silakan Pak untuk pendapatnya. Iya, kalau dari saya sarannya satu aja Bu. Mm-hmm. Jaksa yang bilang lupa juga mendingan diberhentikan aja Bu. Oke. Masa seorang jaksa bisa melupakan peristiwa seperti itu? Mm-hmm. Mau jadi apa negara ini kalau jaksa yang bertugas saja bisa seperti itu? Mm-hmm. Gitu aja Bu. Terima kasih kembali. Yang berikutnya ada Bapak Andi di ujung telepon. Halo Pak Andi. Iya. Istilah kejaksaan udah terlalu sering Bu ya. Mm-hmm. Kalau saya ngutuk ya ngejaksa-jaksa Ibu. Ngaco itu semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Andi.